Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita sudah masuk ke munaqasyah, bantahan terhadap syubhat Ahmad As-Suyan ini yang mengangkat hadith Hudzaifah bin al-Yaman sebagai dalil untuk mengasung manhaj muwazanah yang diperjuangkannya setelah Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali memaparkan kesimpulan tentang khamsat uhud, lima masa, lima era, era jahiliyah dan seterusnya itu, ya, kesimpulan dari hadis dan keterangan ulama yang sempat dinukil oleh beliau mensyarah hadis ini. Kemudian kata beliau, tsanian, yang kedua, yarul akh Ahmad As-Suyan, al-akh Ahmad As-Suyan berpandangan anna hadzal haditha, bahwasanya hadis ini, min al-adillati, termasuk di antara dalil-dalil, allati tuhattimul muwazanata bainal khair wasyarr, di antara dalil-dalil yang mengharuskan diberlakukannya manhaj muwazanah, manhaj netral antara kebaikan dan kejelekan. Fi haqqil afradi wal jama'ati wal kutub, pada hak setiap individu, golongan-golongan dan kitab-kitab yang dinilai, dikritik harus netral, mengangkat kebaikan dan kejelekannya, sisi positif dan negatifnya. Fa'ala manhajih, maka berdasarkan manhaj dia, kana yajibu alaih, adalah wajib atasnya, atas orang ini, an yastakhrijal muwazanati fi hadhihi al-uhud kulliha, harusnya dia berusaha, berupaya untuk memetik, ya, muwazanat pada seluruh fi hadhihi al-uhud kulliha, pada seluruh era-era tersebut. Harusnya dia menjadikan hadis ini secara utuh yang menyebutkan lima era di sini, bahwa seluruh lima era itu semuanya menunjukkan adanya manhaj muwazanah, baik di era jahiliyah dan seterusnya itu, ya, dia harus berusaha, berupaya untuk menunjukkan kebenaran istidlal dia, pendalilan dia, pemetikan dalil dia dengan memetik adanya dalil muwazanat netral pada seluruh era itu pada hadith Rasul ini. Bahwa memang hadith ini merupakan dalil adanya manhaj netral dari Rasulullah SAW. Bahwa pada masa jahiliyah netral disebut, kebaikannya disebut juga kejelekannya. Masa setelahnya dan seterusnya semuanya netral. Bukan hanya kejelekan saja yang disebutkan di era itu, tidak disebut kebaikannya, atau sebaliknya, bukan hanya kebaikannya, tidak kejelekannya. Harusnya begitu. Lakinnahu lam yaf'al dhalik. Tetapi kenyataannya dia tidak melakukan hal itu. Bal istakhrajal muwazanata min ahdin wahidin fahas. Tetapi dia hanya istakhrajal muwazanah, memetik pendalilan manhaj muwazanah min ahdin wahid, di satu era saja. Fahas, hanya itu saja. Ya. Padahal hadis menyebutkan lima era yang ada. Tetapi dia hanya mengambil satu era saja dan mengatakan ini dalil wajibnya muwazanah, netral. Falimada? Kenapa demikian? Harusnya keluarkan semua. Petik semuanya. Nah, tapi kenapa? Kenapa dia tidak melakukan itu? Dari lima era itu hanya satu era saja yang dia jadikan sebagai dalil untuk manhaj muwazanah. Apa sebabnya? Wal jawab, kata Syekh, annahu lam yaf'al dhalik, sesungguhnya dia tidak melakukan hal itu, imma, apakah dikarenakan li'annahu, karena sesungguhnya dia, hawala dhalik, dia sudah berupaya melakukan hal itu. Nah, era yang mana sih yang dia jadikan sebagai dalil muwazanah? Dari lima era itu yang mana? Yaitu ketika Nabi mengatakan ketika ditanya oleh Hudzaifah, hal ba'da dzalika asyarr, na'am, yang dia sebutkan itu, ya. Nah, kita lihat keterangan dia kembali. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam na'am ditanya, ya, kan berulang kali dia bertanya. Nah, diantaranya ketika Hudzaifah mengatakan hal ba'da dzalika syarr min khair, Nabi menjawab, na'am, ya, setelah kejelekan itu ada kebaikan, tetapi wa fihi dakhan, ya, tidak murni. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi Syekh mengatakan, imma li'annahu hawala dhalik, boleh jadi sesungguhnya dia sudah berusaha melakukan hal itu. Fasta'asa 'alaihi al-hadith, kemudian hadith itu enggan, ya, yakni hadith tidak bisa dipetik untuk jadi dalil secara keseluruhan pada seluruh era itu. Nah, tidak bisa. Dia sudah berupaya, tapi tidak bisa. Hadis tidak mungkin untuk dijadikan dalil. Li'annahu la dalalata fihi 'ala hadzal manhaj. Karena sesungguhnya memang tidak ada dalalah pada hadis itu, tidak ada penunjukan pada hadis itu atas manhaj yang dia inginkan. Dia sudah berupaya tapi tidak mampu, tidak bisa. Wa imma, atau, ya, dan ada kemungkinan li'annahu, karena sesungguhnya dia, orang ini, lam yafhamil haditha haqqal fahmi, lam yafhamil haditha haqqal fahmi, dia tidak memahami hadith dengan sebenar-benarnya, dengan baik, dengan pemahaman yang benar. Walam yakun wasi'an nadri ila ma'na, dan dia, orang ini, bukan orang yang luas nazarnya, luas, ya, tinjauan pembahasannya dalam menyelami makna hadis ini. Hanya sedikit yang dia pahami dari hadis dan tidak mampu mendalami maknanya, meninjaunya lebih jauh dari apa yang difahaminya secara dangkal. Wa ala kilal halain, atas dua keadaan tersebut, baik yang pertama dia sudah berupaya ingin mencari-cari-cari dalil dari hadis ini, tapi dia hanya mampu berdalil dengan satu era saja, sementara empat era yang lainnya dia tidak bisa, karena memang tidak seperti itu penunjukan hadis, atau memang dia tidak memahami hadis dengan baik, pemahamannya dangkal, ya. Fal haditsu hujjatun alai la lahu, maka bagaimanapun juga yang jelas hadis ini hujjah alaih, hujjah atasnya. Justru hujjah atasnya berbalik menjatuhkan dia. La lahu, bukan hujjah baginya untuk ya mendukung manhaj muwazanah yang diinginkannya. Thalithan, yang ketiga, wa bayanu dzalik, penjelasan mengenai hal itu, annahu, sesungguhnya yujibu ala madhhabihi at-ta'amula bil insafi wal adli, mengharuskan ala madhhabihi, di atas madhhab dia, jika berjalan di atas madhhabnya, menurut madhhabnya, maka yujib madhhab dia, manhaj dia, manhaj muwazana itu mengharuskan at-ta'amul, untuk melakukan muamalah, sikap ya dengan al-insaf wal adl, dengan adil, dengan adil. Wa ijra'il muwazanati fi haqqil mu'mini wal kafiri was sunni wal mubtadi', dan memberlakukan manhaj muwazanat, manhaj netral yang diinginkannya pada hak mukmin dan kafir, sunni dan mubtadi', tanpa membeda-bedakan satu dan yang lainnya. Manhaj muwazanat, mazhab yang dianut ini mengharuskan apa? Harus adil pada seluruh pihak. Dan manhaj muwazanah ini harus diberlakukan pada seluruh pihak. Jangan diberlakukan ke pihak tertentu saja. Berarti ya, harus, jika dia menuntut diberlakukan pada mukmin, berarti juga harus diberlakukan pada kafir. Jika dia menuntut harus diberlakukan pada mubtadi', diberlakukan juga pada sunni ya, dan seterusnya. Jelas? Fas'alhu. Naam, fa'as'alhu, kata Syekh. Naam. Syekh yang bertanya, fa'as'alhu, maka saya bertanya kepadanya sekarang. Ainal muwazanatu fil 'uhudil arba'ati allati lam tajri fiha muwazanat? Mana muwazanat, manhaj netral yang diinginkannya, fil 'uhudil arba'ati, pada empat era lainnya, allati lam tajri fiha muwazanat, yang tidak ditemukan pada hadis ya, tidak terjadi padanya muwazanat. Nah, karena dari lima ahad tersebut, lima era tersebut, al-ahdul jahili, era jahiliyah, hanya disebutkan syar, itu masa jelek, tidak disinggung sama sekali kebaikan. Berarti kan tidak netral. Nah, kemudian masa yang kedua, al-ahd alladhi fihi Nabi alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu alaihim jami'an, era hidupnya Nabi bersama sahabatnya, itu di hadis dikatakan masa keemasan, masa khair, tidak ada kejelekan disinggung sama sekali. Berarti kan tidak netral. Yang tidak ada muwazanah, mana yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, ya, setelah itu menyusul syar. Nah, menyusul syar setelah khair tersebut kan, yang ditanyakan oleh Hudzaifah, hal min ba'da hadzal khair min syar? Kata Nabi, na'am. Apakah setelah kebaikan ada syar? Kata Nabi, na'am. Ya, syar. Syar saja, tidak ada kebaikannya. Berarti kan, berarti tidak netral. Kemudian kan Hudzaifah nanya lagi setelah itu, hal ba'da hadza asyarr min khair? Apa setelah kejadian ada khair lagi? Kan Nabi menjawab, na'am wa fi dakhan. Ya, tetapi tidak murni kejelekan. Tidak murni kebaikan. Khair datang lagi, tapi tidak murni lagi kebaikan itu, tidak seperti di masa sebelumnya, ada dakhan, ada yang mengeruhkannya, ada campuran kejelekannya. Nah, ini tak yang netral. Ini tak yang netral, karena ada kebaikan disinggung juga kejelekannya. Ini saja yang dia jadikan dalil. Ini saja yang bisa dia jadikan dalil. Era ini saja. Nah, era jahiliyah hanya syar. Era Nabi hanya kebaikan. Kemudian setelah itu syar saja. Nah, ini semua tidak muazanah. Hanya satu ini tadi, setelah kejelekan itu datang kebaikan, tapi ada keruhnya, ada campuran kejelekannya. Ini saja muazzam. Setelah itu, ya, naam, pasti, makanya ditanyakan oleh Syekh Rabi, naam, hal tersebut bertanya kepada dia, mana muazzanat pada era-era lainnya. Wahada yudhakiruni, dan ini mengingatkan saya, kata Syekh Rabi, bima yan'ahu Ibn al-Qayyim wa ghairuh, dengan apa yang diangkat oleh Ibn al-Qayyim dan yang lainnya, alal muta'assidin, yang diharuskan ya oleh Ibn al-Qayyim dan yang lainnya sebagai hujjah atas al-muta'assidin, atas orang-orang yang fanatik madhab, min ahli al-madhahibi, dari para penganut madhab-madhab yang fanatik dengan madhab yang dianutnya meskipun menyelisih dalil. Haitsu yahtajjuna, manakala mereka berhujjah, berdalil, fi kathirin min al-ahadithi, pada banyak dari hadis-hadis yang mereka jadikan dalil, bi ajza'in minha, dengan ajza, dengan bagian-bagian tertentu dari hadis itu saja, kemudian mengesampingkan bagian-bagian lain dari hadis itu, bagian-bagian tertentu dari hadis itu yang dijadikan hujjah oleh mereka karena mendukung mazhabnya. Karena dia fanatik, maka dia butuh dalil untuk mendukung mazhabnya, maka dia pun mengambil bagian tertentu dari hadis yang bisa dijadikan dalil dan mengesampingkan bagian lain dari hadis yang itu sebenarnya membantah mereka. Nah, jadi hanya mengambil ajza minha, bagian-bagian tertentu dari hadis, wa hiya allati tuwafiqu madhhabahum, yaitu bagian dari hadis yang menyetujui, menyepakati madhab mereka. Wa la yahtajjuna bima yughfilunahu, dan mereka tidak mau berhujjah dengan bagian dari hadis yang mereka sengaja lalaikan. Sengaja mereka lalaikan, sengaja mereka kesampingkan. Kenapa? Li'annaha hujajun alaihim. Karena bagian-bagian yang mereka sengaja lalaikan itu adalah hujjah-hujjah atas mereka, bukan hujjah untuk mereka, tapi hujjah atas mereka yang menunjukkan kesalahan mereka. Tudaddu ma yata'assabuna lahu minal ara'. Itu merupakan hujjah-hujjah atas mereka yang tudaddu, yang berlawanan, bertentangan dengan ma yata'assabuna lahu minal ara, apa yang mereka fanatik ya secara membabi buta dari al-ara, dari ra'yu, dari pendapat-pendapat, hasil logika-logika yang bertentangan dengan dalil. Jika mereka berdalil dengan hadis-hadis secara utuh, tampak ra'yu-ra'yu yang mereka pegang itu salah. Mereka tidak mau, karena mereka sudah fanatik dengan ra'yu itu. Mereka harus mempertahankannya. Maka bagian dari hadis yang mendukung ra'yu itu yang diambil, yang lainnya sengaja dilalaikan. Ala annal juz'a alladhi istadlalta bihi la dalalata fihi ala madhhabik. Bersama dengan itu, annal juz'a, bagian alladhi istadlalta bihi, yang engkau jadikan dalil wahai Sauyan, la dalalata fihi, tidak ada pendalilan, tidak ada penunjukan padanya, ala madhhabi, atas madhab yang engkau inginkan, yaitu muazalah. Jadi Syekh Rabi sekarang menjelaskan ya ketimpangan orang ini ya, dan menunjukkan batilnya ya cara dia berdalil dengan hadis ini. Pertama, nah, ada 5 era yang disebutkan di hadis. Kenapa hanya satu era saja yang dia jadikan dalil? Ini dalil bahwa harus adil, harus netral. Buktinya Nabi menyebut, ketika menyebutkan bahwa di situ ada kebaikan, Nabi juga menyebutkan ya ada, tapi ada kejelekannya. Ya. Ini kan adil. kata dia. Ini dalil, ini netral. Dua-duanya disebut, kejelekan dan kebaikannya, kebaikannya dan kejelekan disebut semuanya. Inilah manhaj netral. Ini dalil bahwa kita harus netral. Nah, ketika mengkritik satu golongan, satu kitab, seseorang, jangan hanya sebut angkat kejelekannya, sebut juga kebaikannya. Tayyib. Makanya tadi dikatakan, terus bagaimana dengan era yang pertama? Bagaimana dengan era yang kedua? Bagaimana dengan era yang ketiga? Bagaimana dengan era yang kelima? Ya. Kenapa Nabi hanya menyebutkan di masa jahiliyah kejelekan saja, tidak disinggung kebaikannya? Kenapa di masa Nabi disebutkan kebaikan saja, tidak ada kejelekan di masa itu? Padahal kan ada, di masa jahiliyah juga ada kebaikan. Di masa Nabi juga terjadi kejelekan. Ya, kemudian setelah itu datang kejelekan, tetap ada kebaikan, masih ada kejelekan. Ya kan? Nah, begitu pula kejelekan yang datang setelah kebaikan yang dicampurkan kejelekan itu, ya, tetap ada kebaikan yang tersisa, meskipun memang kondisi semakin jelek. Tapi kenapa? Berarti bagaimana ini? Bukankah empat era yang lainnya ini tidak Nabi tidak menerapkan muazana di sini? Berarti Nabi tidak adil? Nah, sudah. Dari sini sudah tampak, ya, kebodohannya. Yang kedua, kata Syekh Rabi, hatta yang dia jadikan dalil satu era yang dia pegang ini pun ini tidak ada dalil muazana di situ. Nah, ini akan ditunjukkan oleh beliau. Nah, kata beliau menjelaskan sekarang. Yang pertama, fal ahdul awal wa huwa al ahdul jahili. Ya. Era yang pertama yaitu era jahili. Iqtasara fil hadith ala dzikril jahi iqtasara fil hadith ala dzikril jahiliyah wa syarr. Dicukupkan pada hadith penyebutan jahiliyah dan kejelekan saja di era jahiliyah. Ma'annahu kana yujadu fihi khair. Padahal sesungguhnya di masa jahiliyah juga ada kebaikan. Mithlul bir bil walidain, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua. Di masa itu banyak orang-orang yang taat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Wasilat al-arham, di masa itu orang-orang menyambung silaturahim. Wa ikram ad-dayyif, memuliakan tamu, di masa itu mereka ada memuliakan tamu, itu dilakukan. Wa difa'i 'anil dhimar, pembelaan terhadap hal-hal yang harus dibela, harga diri, kehormatan, keluarga, jangan coba-coba diganggu, mereka mati-matian membelanya, negerinya, wilayahnya yang mereka kuasai, jika diganggu dari luar mereka akan mati-matian berperang membelanya, ya, dan itu adalah kebaikan. Wa husnil jiwar, baik berbuat baik kepada tetangga, ada. Wal qiyami bi ba'di sya'airiddin allati warathuha an Ibrahim alaihi salatu wassalam, mengerjakan bi ba'di sya'airiddin, al qiyam bi ba'di sya'airiddin, mengerjakan sebagian syiar-syiar agama Islam, allati warathuha, yang mereka warisi, an Ibrahim, dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kan di jazirah Arab ajarannya Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, diwarisi oleh mereka, masih ada tersisa hal-hal seperti ibadah haji, mereka tetap berhaji, ya, meskipun banyak campuran bid'ahnya, kan begitu. Siyam Asyura, puasa Asyura, wa ghairi dzalik, dan selain dari itu, min anwa'il khair, dan selain daripada itu, dari selain dari itu, dari berbagai jenis kebaikan ada ditemukan di masa jahiliyah. Wa kana fihim hunafa, dan adalah di masa jahiliyah tersisa orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus agamanya, bertauhid, ya, menjaga tauhidnya, hanif, tidak melakukan kesyirikan, kekufuran. Mithlu Waraqah ibn Naufal, seperti Waraqah ibn Naufal, wa Zaid ibn Amr bin Nufail, Zaid bin Amr bin Nufail, Ya. Ayahnya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah satu dari 10 sahabat terkemuka yang dijamin masuk surga. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail. Wa Abi Dzar, Amr bin Abasah, wa ba'di baqaya Bani Israil fi Sawami', dan sisa-sisa sebagian sisa-sisa dari Bani Israil yang masih taat beribadah di Sawami', di tempat-tempat ibadah mereka. Ada kan berarti? Namun persentasenya ini semua jika dibandingkan kerusakan di masa jahiliyah itu sudah yang merajalela itu ya, luar biasa. Persentase kebaikan itu kecil sekali. Nah, dan menjelang diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam ya, baqaya sisa-sisa ahli kitab, orang-orang yang hunafa itu semua punah, yakni sudah mati atau hanya tersisa segelintir. Yang jelas dalam hadis sahih Muslim dikatakan bahwa maka Allah Subhanahu wa taala qad maqata ahlal ardh. Allah sudah ya marah dengan penduduk bumi ketika itu. Nah, di masa jahiliyah. Baik, kecuali baqaya ahli kitab sampai kemudian datang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh, "Falau kanatil muwazanatu wajibatan." Seandainya muwazanat itu wajib, harus netral. Hah? Harusnya disebutkan juga, tentunya Nabi akan menyebutkan juga kebaikan-kebaikan itu, bukan hanya dikatakan ya jahiliyah itu syar, tapi akan disinggung juga kebaikan itu. Seandainya memang muwazanat itu harus. Wal haditsu min adillatil muwazanat. Dan hadis ini merupakan di antara dalil-dalil tentang muwazanat, manhaj natural. Nah, falau kanatil muwazanatu wajibatan wal haditsu min adillatil muwazanat. Seandainya memang manhaj muwazanah itu wajib, harus, dan hadis ini merupakan dalil di antara dalil-dalil tentang manhaj muwazanah seperti yang diinginkan oleh Sawyan, lama aghfala dzalika rasulul huda wal adl, maka tentulah Rasul yang diutus membawa petunjuk dan keadilan tidak akan melalaikan hal itu. Salawatullah salamu alaihi. Ketika ternyata Nabi tidak menyinggung kebaikan di masa jahiliyah, berarti memang muasan itu tidak ada. Nah, yang kedua, wal ahdu tsani wa huwa ahduhu alaihi salatu wassalam. Era yang kedua yaitu era hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kana fihi al-khairul 'adzim. Dan seterusnya ya, era yang kedua ini kita tangguhkan. Nah, yakni di era Nabi pun kan terjadi ada kejelekan-kejelekan. Nah, ada orang-orang munafik kan, ya ada orang munafik. Nah, ada orang-orang Yahud di sekitar Madinah. Nah, tapi kenapa di hadis, ketika di hadis ditemukan dikatakan bahwa itu adalah khair, tidak disinggung syar. Nah, ini menunjukkan memang tidak ada manhaj muwazanah. Nah, karena era Nabi itu era yang memang kemasan, dipuji, yang ada hanya pujian. Era jahiliyah itu era jahiliyah. Nah, itu memang dicela. Jadi jika memang momennya adalah celaan seperti jahiliyah untuk mentahdir masa jahiliyah, ya, agar ya masa jahiliyah itu jangan ada yang menirunya, maka karena itu sifatnya mentahdir masa jahiliyah, maka dikatakan itu syar, meskipun sudah kita dengar sebenarnya ada kebaikan di sana. Nah, ketika itu sifatnya pujian untuk dicontoh, maka dikatakanlah di masa Nabi itu adalah masa kebaikan. Ada kejelekan-kejelekan tapi tidak disinggung di situ karena masa itu adalah masa untuk dicontoh. Nah, kan begitu. Jadi masa itu tidak ada. Nah, momen kita momen tahdir terhadap orang yang menyimpang, jangan lagi menuntut untuk disebut-sebut kebaikannya. Tidak pas, bukan pada tempatnya, bukan pada momennya. Nah, buktinya era jahiliyah hanya dikatakan syar, padahal ada kebaikan-kebaikan yang telah kita dengar. Tapi pada momen tahdir terhadap era tersebut, nah, agar jangan ditiru, maka hanya disebutkanlah bahwa itu syar. Begitu. era Nabi adalah era untuk dicontoh, ya, untuk jadikan kudwa, maka dikatakanlah itu adalah era khair, kebaikan. Begitu. Nah, seperti hanya ketika kita menyebut ulama-ulama kita, ya, bukan berarti ulama-ulama kita itu tidak punya kekurangan dan kekeliruan, ya kan? Dan tidak ada yang maksum, tapi kita hanya memuji mereka, memuji, memuji, memuji, karena untuk dijadikan, ya, panutan. Nah, dijadikan panutan. Nah, jika berbicara masalah kesalahan ataupun maksiat, maka tidak ada orang yang bebas dari maksiat. Tidak ada yang maksum. Nah, tapi kan pembahasannya bukan itu. Nah, jadi ini manhaj harus difahami. Nah, bedakan antara momen memuji karena memang pantas untuk dipuji, karena untuk dijadikan teladan untuk dihiru, ya. Nah, dan momen tahdzir karena ada bahaya besar di situ, ada bid'ah yang membahayakan di situ, ada yang akan merusak kaum muslimin, ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai teladan, tidak boleh didekati, diikuti, maka harus ditahdzir. Nah, maka syarnya saja tentunya, kejelekannya saja, meskipun dia punya kebaikan. Punya kebaikan dia. Nah, tapi itu tidak diangkat lagi karena tujuannya tahdzir agar dijauhi. Begitu. Seperti pada hadis yang sedang kita pelajari ini. Nah, kita baru sampai pada keterangan Syekh tentang era jahiliyah. Bagaimana beliau menunjukkan era jahiliyah ternyata ada kebaikan-kebaikan, kan, sudah dipaparkan tadi. Tapi ini kan momennya tahdzir era jahiliyah, bahwa itu syar. Maka tidak disinggung di hadis sama sekali. Jelas. Baru saat ini saya sudah jelas gugur, ya, syubhat dia, dan akan semakin lengkap nanti dengan kelanjutan hadis yang akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Fadhlu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.